iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek ganteng banyak, cekrek ganteng banget. Cekrek cekrek upload. Mandi-mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek cekrek. Salam hormat cekrek. Upload, upload. Budi belagu like this. Bobby baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis. Mukayu maju, Mukayu.